Sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat. Secara takdir makhluk ini, apa? 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dalam riwayat ini seolah-olah takdir untuk setahun akan datang berulang empatkan pada saat malam itu. Ini tidak bertentangan. Karena apa yang Allah tetapkan pada malam Rasul Qadar untuk apa yang akan terjadi selama setahun akan datang, itu diambil dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berjalan di dalam umur 50,000 tahun dalam lapisannya. Istilahnya penetapan takdir tahunan, ya. Karena penetapan ini terdapat takdir yang telah ditulis di lautan makhluk 50,000 tahun sebelum kedatangan. Sehingga kalau kita menyaksikan peristiwa demi peristiwa, ya, semoga kita setahunnya, ya, seolah-olah kita semakin mantap dan melihat ini kesediaannya. Setelah selesai Ramadan, ya, mendekati berat, ya, sudah kayak sudah ada yang menunggu daftar yang mati, ya. Bekerja, ini yang terbaik mati. Mungkin atau ketua-ketua yang lain sering terjadi, ya, tidak tahu dari apa ini setelah Ramadan berlalu. Nah, jadi ingat tak ada apa ini kekentalan antara berbagai dan riwayat-riwayat sebelumnya. Dan berapa besar luasnya laut yang maksud itu antara langit dan bumi. فَبِكُلِّ نَفْرَةٍ مِنْهَا يَعْلُمُ وَيَعْلُمُ وَيُعْلِمُ وَيُعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ Maka Allah menetapkan ini yang harus ditetapkan, ini yang harus diperhati, ini yang harus dihidupkan, ini yang harus dimatikan, ini yang harus ditinggikan derajatnya, ini yang harus direndahkan derajatnya. Allah melakukan apa yang Allah hendak. Kadzalika qawlu ta'ala kullu yawmin huwa fi syan. Itulah maksudnya. Mutalif suka membunyikan rawi yang sebenarnya. Kalau diruntut, maaf. Maka, dari Bapak Nasir, kemudian Abdul Malik, kemudian lain. Ya, itu lain itu harus lain. Ini baik. Atau sudah tak cuma. Namun sebagian ulama menilai lain itu harus lain itu sikap seperti Al-Haytham. Namun penilaian Al-Haytham kenal satu ya permudah-mudahan. Allah Taala. Jadi kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala telah mencatat takdir makhluk sampai hari kiamat di lautan makhluk. Allah lautan makhluk dari apa tulisannya dari apa dari apa. Tak penting, ya. Malah terhadap siapa ya? Baik, Allah. Kalau kita lihat Allah Taala, kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Qayyim, manusia itu dapat Ibn Qayyim al-Jauziyah. Nah, lebih dulu Ibn Qayyim jauh dari kandangnya baik Muhammad Ibn Qayyim ya lama zakar al-hadil al-hadith wa mati ma'lam setelah beliau menentukan hadis-hadis ini atau yang semakna dengannya dalam kitab beliau yang terkenal Shifa'ul Alim. Qala jelaskan fa hadza taqdirun yawmiyyun untuk yang ini riwayat ini yang baik tadi menjelaskan tentang takdir harian yakni Allah Subhanahu wa taala yang hari itu menetapkan apa yang terjadi pada hari ini dengan rukir dari takdir yang Allah letakkan 50 tahun sebelum kita akan Walaupun kepada rusak iman awliya dan riwayat sebelumnya, yang itu kejar itu takdir tahunan. Jadi setiap malam Allah mengatakan apa yang akan terjadi satu tahun berikutnya dengan patokan takdir yang Allah mengatakan 50 tahun sebelum kita dalamkan. Walaupun kejar takdir untuk berikut indah sekali dengan sementara riwayat sebelumnya itu dilakukan oleh sepanjang usia seseorang terkait dengan diri itu. Pula sejak di rahim ibunya tetapkan kamu sejak lahir begini nanti jawabannya begini nanti begini dengan menegur dan patokan ada yang takdir yang Allah rupakan dan sebelum kau belum kita kalah satu. Walad qablau kadalika inda awal takhlikihi wa qawmi muqtad. Dan riwayat sebelumnya itu demikian. Jika awal menciptakan manusia dan dalam kondisi muda dia main muda sumpah. Walad qablau takhlikihi ibadikun ala wujudi zatul wahda khalqis samawati wa ardh. Riwayat sebelumnya lagi kita lewati ini takdir tentang apa yang akan ada ya setelah diciptakannya langit dan bumi. Walau kau takdir sabit ala khalqi samawati wal ardi bi 50 alf sana. Sementara sebelumnya lagi ialah takdir semuanya ya di bawah tahun setelah Allah Taala menciptakan langit dan ya, pada sementara wakul wa'isim halita koja tetapunin ini takdir sahib yang takdir ini adalah kemudian dari takdir yang telah ditetapkan sebelumnya. Wafi dhalika dalilun ala kanali ilmu abdi wa kudratil wa dia dari ta'arifi al-malaikata wa ibadah al-mu'min binafsi wa dalam hal ini terdapat dari betapa sempurna ilmunya Allah Rabbul Alamin, betapa sempurna kekuasaan semua, betapa sempurna dan Allah ini memberi pengetahuan yang lebih pada malaikatnya dan hambanya yang beriman tentang dirinya Allah dan nama-Nya. Semua hal kemudian kita yang menjelaskan اتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب جدة والجدة والاجتهاد بل يوجب الجدة والاجتهاد cip, hadis ini semuanya sepakat, termasuk hadis yang sebanding dengan ini, bahwa takdir yang telah ditetapkan dahulu tidak menghalangi orang untuk beramal dan tidak boleh untuk pasrah begitu saja. Apa dia harus al-jid, semangat, wal-jid dan sungguh-sungguh untuk beramal. Walihada lama sami'a ba'du sahabati dhalik qala ma kuntu bi asyadd ijtihadan minni oleh sebab itulah setelah sebagian sahabat mendengar hadis-hadis tentang masalah takdir ini ia berkata aku tidak pernah merasa lebih semangat daripada sekarang telah mendengar hadis-hadis setelah ini. Takdir itu lebih semangat beramal daripada sebelumnya. Sahabat ya, yang orang yang memiliki atas kita memiliki kebenaran dan kebenaran ya. kita juga harus meniru seperti itu. Kalau yang orangnya ini agak kurang terjadinya sudah menyimpang dari vital, mendengar pada hari tentang akhir loyo kita akan berhasil. Ya kan? Seperti kelompok-kelompok yang susah. Ya. Seolah-olah takdir itu menghalangi orang untuk maju. Ada struktur takdir yang tak imani, yang merupakan rahasia Allah yang tidak kita ketahui, justru memicu kita, terlalu maju kita ya, untuk apa ini? Tapi semangat sama, supaya kita menjadi yang terbaik. Ikmalu wa kulluk biasa lima kulluk. Semangatlah kita masing-masing di tetap pada Allah yang berbeda mujahat untuk beramal dengan kita. Nah, waqala Utsman an-Nahdi fi Salman. Berkata Utsman an-Nahdi kepada Salman, la'ana di awal hadal amal asadu fa'al minni. وذلك أنه إذا كان قد سبق لنا الله سابقة وهيئه ويسره الدس إليه كان فرحه سابقا على رضا فنظر من الله أكبر من فرحه بالسبب على في تقديم الله. فقد أعطوه على النبي من الفيضة صدق أكو أتى أولنا sangat senang ya daripada akhir-akhir ini. Kenapa kok bisa demikian? Karena takdirnya adalah Allah tetapkan. Ya, dan Allah memberi kemudahan untuk melaksanakan takdir itu. Sehingga aku senang. Ya, lebih senang daripada aku harus berusaha untuk melaksanakan sebab-sebab hasilnya. Ya. Nah, kenapa? Penuh dengan apa ini? Penuh dengan apa ini? Rasa penasaran. Ya. Nah, takdirnya jelas. Kita kemudahkan kejalan dan takdir. Kita bebang ya. Kita tetap harus berusaha. Nah, itu yang bikin aku tidak bisa gembira. Kenapa? Aku semangat. Ya, maka aku semangat untuk beramal. Karena saya takut. Misalnya, takdir itu ya, itu maksudnya demikian. Sedikit kemudian kepada Allah dari apa yang kita baca, riwayat-riwayat tentang masalah takdir ini tidak ada yang bertentangan, ya. Nah, dan bahkan para sahabat tentang masalah Allah Taala ketika menelaah dan memahami hari-hari masalah itu justru semakin menambah imannya. Dan semakin semangat orang yang beramal. Ingat, takdir tidak menghalang orang beramal. Justru semakin penasaran dan semakin apa yang semangat mendapatkan yang beramal. Yang pertama, bismillah. Wa anil walid ibn Ubadah. Dari al-walid ibn Ubadah, dia berkata, Dakhaltu ala Abi wa huwa maridun. Aku masuk menemui bapak, yaitu Ubadah. Ini namanya Al-Walid itu kepada Abu Nama'i Sabin. Aku lagi sakit. Dan seolah-olah akan mati. Aku, ya Abada, Ausun Walidahimti. Aku berkata, Bapakku, berilah wasiat dan sungguh-sungguhlah memberiku wasiat. Allah ajlisuni. Bapak Toba kata, tutupkan aku. Falamma ajlasuhu qala, setelah bapakku ditutupkan, beliau berkata, ya bunyinya, wahai anak, innaka lan tajida tahfal iman, sungguh kau tidak akan mendapatkan rasanya iman, rasanya iman, walan tablugha haqiqatal ilmi billahi tabaraka wa ta'ala, dan kau tidak akan mencapai ilmu yang sebenarnya tentang Allah tabaraka wa ta'ala, hatta tu'mina bil qadari khairi wa syarri, sampai engkau beriman dengan takdir Allah yang baik atau yang jelek. Qul ya abata, qul bertanya, wahai bapakku, wa kaifa li an a'lama ma khairul qadar wa syarri, ma khairul qadar wa syarri, wahai bapakku, bagaimana cara aku bisa mengetahui ini takdir yang baik atau takdir yang jelek? Qala ta'lam anna ma akhta'ta lam yakun yusiba, kau akan tahu bahwa apa yang tidak ditakdirkan mengenaimu tidak akan menimpa, wa ma akhta'ta lam yakun yusiba, dan apa saja yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset dari, ya, tidak apa saja yang tidak ditakdirkan mengenai ini tidak akan menimpamu. Dan apa saja yang ditakdirkan menimpamu tidak akan apa ini meleset dari. Ya Allah, wahai anak, ini tahu aku Rasulullah SAW yang pun aku mendengar Rasulullah SAW berkata, awalnya kalau Allah SAW berkata, secara objektif asal semua temannya tewas kecuali Sa'ad sendiri. Maka dia mengingat Allah bahwa apa saja yang Allah tetapkan menimpamu tidak akan berada darimu, dan apa saja yang tidak menimpamu tidak akan menimpa. Allah menakjubkan selamat. Langsung nikmat rasanya selamat ya. Allah menakjubkan selamat. Kalau Allah yang menakjubkan selamat, selamat mati semua. Ya, sudah menikmati keyakinan itu, sebagaimana menikmati makan yang lezat. Ya, kemudian contoh yang lain, ini kasus-kasus yang nyata. Ya, orang baru kerja dari Malaysia. Ya. Uang banyak, saya bangun rumah, uang sekolahnya, ya, temannya jadi, dia pulang. Nah, kalau lebih dari satu hari, rumahnya sama, uangnya sama. Kalau dia mengimani takdir Allah, saya tidaknya, bahwa Allah menakdirkan saya menerima takdir ini. Saya mesti tetapkan kepada yang tidak akan melihat. Ya, maka dia akan menikmati peristiwa yang bisa menikmati. Ya, nah. Ya Allah. Nikmat itu kan macam-macam. Ya, nikmat. Nikmat dalam semangat. Nikmat dalam kesusahan. Semangat. Dia tidak akan melihat. Terus. Apa namanya? Sampai berkreatif ya. Jadi pada ini nikmatnya itu mana takdir Allah yang bisa meratakan iman ya. Nikmat dalam kesenangan dan nikmat dalam kesusahan. Kalau orang tidak percaya dengan takdir Allah, kerjanya, lo, apa nyosta? Ilus-ilus. Ya, tahun-tahun ini uang ada satu yang mahu uang, uangnya satu kompak dari Malaysia, langsung terakhir. Jadi orang ini kurang meyakin takdir Allah channel. Ya, jadi itu jadi makhluk iman akan merasakan nikmatnya iman ketika takdir Allah channel. Kita banyak. Kalau kita tidak pernah merasakan kejadian sesuatu, menikmati. Ya. Ya. Kayak orang bikin pak susahan, keluarganya yang paling cintanya meninggal dunia. Ya. Entah itu istrinya, atau anaknya, atau orang tuanya. Ya. Nah, dia kemudian mengembalikan semuanya. Kenapa berkuah? Kita akan menikmati musibah itu. Menikmati musibah itu dengan bagaimana sehingga dia tetap sabar menghadapinya. Ya, nah, ada rasanya juga. Ya, itu ada rasanya. Ya, ada rasanya. Ya, tadi kita merasakan kalau mengalaminya. Nah, termasuk tadi itu selama kali musibah itu kan kesenangan, ya kan? Akan merasakan nikmatnya iman. Ya. Kalau kebalikan kepada takdir Allah kepada Allah Ta'ala. Mengalahkan ini, mengalahkan itu. Ya. Macam-macam. Nah, ini membuka pintu syirik. Ya. Wah, itu akan linglung. Tak punya kendali. Karena mau apa, tak tahu. Ya. Dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua. Dua. Mengimani takdir Allah secara benar. Ya, al-jiddu wal-ijtihad fil 'amal. Al-jiddu wal-ijtihad fil 'amal. Semakin semangat dan sungguh-sungguh dalam rahmat. Kamu kaya, tak apa-apa, malas-malasan kaya. Ya, nah. Atau kalau miskin, ya, cuma moyo-moyo, ya, nah. Tidak tahu, mesti kalau kaya. Terus pengen apa? Yang kaya kan? Nah, kerja terus, ya, nah. Semangat. Kalau pengen kaya. Kalau pengen miskin, ya, lagi. Kalau pengen miskin, kalau kaya. Pengen miskin, ya, sudah. Di rumah aja, enggak bisa uang aja. Kemudian makan robot. Ya. Oh, anda tahu, kamu sok datang neraka. Ya kan? Ya. Maka tidak. Aku hanya itu masih persepitannya, masih normal keadaannya. Itu akan berusaha mendapatkan surga. Ya kan? Nah, enggak tahu surga dan neraka terbagi. Tanya, kamu milih surga dan neraka? Milih surga, maka itu kan lain kalau dia memang milih neraka. Berarti kan jelas tak normal, ya kan? Nah, neraka itu mana? Atau kalau dia tahu, ya, kamu neraka. Nah, kecuma macam-macam sholat, mbak, atau batin sekali, ya. Ya, ya. Atau kalau orang tahu, kamu ambil jenis, ya, ya, maksudnya, enak, ya. Tapi lain, itu khabar. Lain, wah, ya, sholat. Kan kamu, di jannah. Bagaimana para sahabat ya? Abu Bakar di jannah, Umar di jannah, Utsman di jannah, Ali di jannah, dalam kontak itu. Rasulullah mendapat wahyu dari Allah. Nama-nama itu. Ternyata mereka tidak mungkin. Enak, saya sangat terlihat pada beliau. Enggak, tapi mereka kemudian bersyukur. Apa salahnya itu? Dengan semakin hati. Ya, kayak orang mologa. Bukan dua kemungkinan. Menang dan kalah. Tanya sama dia. Kamu pengen kenapa menang kalah? Kalau memang saya tolong berah. Maksudnya ingin apa ini? Menang. Maka saya berusaha. Sekuat tenaga untuk menang. Begitulah. Karena dia tidak tahu menang apa kalah. Tapi kalau tanya. Kamu pengen apa? Pengen kalah. Ya. Tidak normal. Bantu orang. Ya kan? Nah. Relatif kalau dia kasih tahu, ah, sudah ini ada kemenang. Itu tuh ngapain lari kencang-kencang, ya kan? Nah, menang tuh, ya, menang tanpa tanding. Tapi gitu, di secara logika saja, ya, orang yang ingin dengan takdir, bahwa Tuhan tidak itu harus memacu semangatnya untuk Tuhan. Ya, jika ada orang yang mengaku beriman dengan takdir Allah, loyo, berkairah, baik untuk mencari manfaat dunia atau manfaat akhirat. Ini berarti keimanan dengan takdir Allah itu lemah. Ya, lemah. Tapi jangan salah paham. Semangat dalam dunia itu bukan berarti kemudian apa ini? Takut dunia. Dia lupa akhirat. Ya, nah. Semangatnya, kepada mana takdir? Akhirat mana? Nah, kerja tidak ada nantinya. Kerja terus apa salahnya? Ya lain kali kalau sempat. Ya, apa puasanya? Tidak puasa, tidak pernah puasa sebagai masalahnya. Nah, apa usianya? Kalau itu yang dimaukan ya berarti orang ini menyalahgunakan keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi apa ini? Rakusnya dalam dunia. Ya. Nah, semangat beramal untuk kepentingan dunia dan akhirat itu maksudnya ya sesuai dengan ren yang tidak ada kaitan. Ya. Walal akhiratu khairul lakum. Akhirat itu kaitan kepada dunia. Artinya untuk dunia itu sangat pada makalah. Ada ini. Akhirnya kita nggak dapat menghalalkan segala. Kemudian yang ketiga. Astagfirullah. Beriman dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar itu bisa menumbuhkan keberanian dalam hidup. Asyajah. Penyakit mati itu juga tidak berkat dari Allah. Ya? Nah. Jadi, mau apa? Orang, kamu bisa naik motor enggak? Bisa. Tapi kalau saya naik motor, nanti mati. Ya. Emangnya mati itu harus dengan naik motor. Mati itu dengan berjalan. Naik motor itu enggak punya mati ya? Mati. Naik motor kerja, berjalan mana? Ya, bisa. Kan, untuk menjalankan aktivitas apa yang kehidupan. Dan ini sebetulnya kita pilihlah. Ya. Nah, ayo siap kita pilihnya. Lalu kita tahu. Ya. Nah. Wah, kalau siap tadi, mati aku. Belum tentu. Mati itu banyak sebabnya. Ya. Nah. Kalau aku meninggal, aku harus kandungan ke Allah. Dia akan melawan kafir menjiat yang besar ya, ya. Nah, dia cuma dia mati tidak akan mati. Kalau memang dia mati, ya gimana lagi? Walaupun tak menjiat mengurung di dalam kamar, kok dia mati ya? Gitu ya. Jadi beriman dengan ada Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan apa ini. Iya. Dan mana tak kafir depan? Berani. Yang menjalani rintangan-rintangan apa yang hidup. Dan tidak usah takut. Kayak orang berusaha kerja itu ya. Kalau dia beriman dan tidak ada kemauan Allah, dia berani kerja. Masalah nanti, waktu apa tidak, jualannya itu, pesan Allah. Ya, nah. Kalau takut, ya. Terus kerja. Ya. Ketika dia kurang mantap imannya, pikirannya. Kalau saya jualan, tidak laku, kalau habis uangnya, ya tidak banyak, habis dia. Ya, tidak. Kerja tidak berani, miskin tidak berani, ya, semuanya juga tidak berani, ya, keluar orang tidak berani, kenapa takut mati. Ya, akhirnya, orang ini, karena gagal jiwa, ya. Kenapa? Karena dia tuan saya boleh perasaan takut kepada ya. Jadi terima dari satu Allah Subhanahu Wa Taala, namun bukan apa ini katanya dalam hidup ini. Karena saya masih banyak yang lain karena bukan Allah Subhanahu ya. Buah bagaimana dari satu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima tu. Gimana? Dan dari Abu Darda, An Abihi dari bapaknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kataku ya Rasulullah, apa katanya ya Rasulullah?" Ar-aita arqa nastaqiha wa dawa'an natadawa bi wa taqatan nastaqiha fa sa'rtu bi qadarillahi shay'a. Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang ruqyah yang biasa kita lakukan dan obat yang biasa kita gunakan untuk penyembuhan atau Allah, saya seperti tindakan-tindakan yang kehati-hatian yang biasa kita lakukan agar tidak mengalami bahaya, ya. Apakah semua itu bisa menolak takdir Allah? Qala Rasulullah, iya, ini padahal semua yang kalian lakukan itu tersebut. Ya, usaha-usaha yang kalian lakukan semua, termasuk apa ini? Rauh Ahmad Rasul Nabi wa Hassan. Ini jadi wajah Rauh Ahmad. Nah, Rasul Nabi dan Ya Rauh Hassan. Nah, ini ada sedikit alat lagi. Wa'an Abdirizal. Ini yang benar. An Ibni Khizar. An Abi dalam hal ini kepada kutin Allah terdapat beberapa faedah. Yang pertama ialah al-ahdu bi-ahdab, yaitu berusaha untuk mencari sebab-sebab kesuksesan. Nilai iman itu termasuk bagian keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang sakit, nanti rukyah. Rukyah termasuk sebab untuk kesembuhan. Termasuk bagian dari keimanan dengan takdir Allah. Melakukan usaha yang dikulitkan. Itu termasuk untuk keimanan. Terhadap apa yang atau kalau ada yang sakit, minum obat. Halal, ya. Sakit itu sakit. Minum obat itu apa yang untuk menyembuhkan penyakit juga berkenaan dengan takdir. Ya, itu dilakukan. Terus sakit ya. Ya, nah, atau untuk pemahaman supaya tidak mengalami kecelakaan. Terus mengalami kecelakaan apa itu? Masukar, apa-apa, ya. Satu kos. Ya, atau sakit anti lima lembaga ya. Ada sakit-sakit. Iya, ya, semuanya itu boleh. Kalau cara-cara yang dilakukan apa ini? Kalau menurut syariat, ya, yang termasuk bagian dari beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau cara-cara yang dilakukan di luar amal syariat, maka enggak boleh. Kayak jimat, ya. Jimat dengan jimat ini. Usaha supaya saya enggak dapat usaha. Usaha tercapai, ya. Nah, jimat ini adalah masyarakat yang dia ya, pun ya, ya, ya. Atau kalau misalkan dia minum kumar, saya minum kumar ini supaya saya agak kesukannya. Ya, usaha, tapi obat yang kamu minum itu hau, tidak boleh. Ini yang mampu kamu hau, tidak boleh dilakukan. Karena usaha yang dia lakukan dapat tidak diizinkan dalam syariat, ya. Jadi kalau melakukan usaha-usaha yang diizinkan oleh syariat, justru sama bagian dari keiman dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mungkin yang saya sampaikan pada Al-Nabi semoga teman-teman. Terima kasih. Terima ibadah